Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyiku wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah masata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Abu Dawud, Kitabul Atimah, bab tentang makanan. Kita sekarang masuk pada hadis 3752 dari Uqbah bin Amir. Hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Al-Layth an Yazid bin Abi Habib, an Abil Khair, an Uqbah bin Amir, dari jalan sahabat ini Uqbah bin Amir, annahu qala, bahwa dia berkata, kulna, kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tabaatuna, sesungguhnya engkau telah mengutus kami, fananzilu biqaumin, lalu kami tinggal, kami mampir di satu kaum. Fama yakrunana, yang kaum itu tidaklah yakrunana, mereka menjamu kami. Jadi Rasulullah mengutus beberapa sahabat, di antaranya Uqbah bin Amir ini, ke satu tujuan ya. Lah kemudian Uqbah ini mampir di rumahnya penduduk. Ia mampir di rumahnya seseorang. Tapi seseorang ini tidak menjamu Uqbah ini ya. Kemudian ketika pulang itu ditanyakan, bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya maka berkata kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna zaltum fi qaumin, jika kamu tinggal di satu kaum, fa'amaru, maka perintahkan kepada mereka, lakum, buat kalian, bima yang bagi, dengan apa yang pantas, lidhoifi, untuk tamu. Fakbalu, maka terimalah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Uqbah atau kepada tamu, ya kalau ini dalam bahasa umum kepada tamu, kok ketika kita ini bertamu kita enggak dijamu, maka tamu itu boleh meminta haknya. Ini artinya yo semerat disuguh-suguhi to iki, kasarane begitu itu boleh ya. Iki apa sumber musab to iki? Itu ya, boleh ya. Ini. Lah nanti fa illam yaf'alu, jika mereka tidak memperbuatnya, fakhudhu minhum, maka ambillah dari mereka hak qobdhaif, haknya tamu itu, allazi yambaghi lahum, yang pantas buat mereka. Nggih. Jibuk dhewe ning dapur, nggih, ini dalam bahasa hukum ini boleh itu nggih. Di sumurmu dia tak nyiduk dhewe itu boleh. Ning nggih tidak jibuk, karena ini yang pantas nggih, yang pantas saja. Kalau kemarin kan oleh jaluk mentahan nggih. Pada hadis yang kemarin, ketika sampai paginya kok tidak disuguh sampai kelaparan, maka itu dihitung sebagai hutang gitu nggih. Jadi kalau itu bertamu nginep ning kono sampai semalam kok ora disuguh sampai isuke keluwen, nah itu tuan rumah dihutang. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sekalian, di sini ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama, bahwa ketika kita ini bertamu, kita ini punya hak untuk dijamu. Kemudian bentuk jamuannya itu sekemampuan tuan rumah, maka di sini fa'akbalu atau fa'akbalu, maka terimalah di sini, artinya apa yang disuguhkan oleh tuan rumah kepada kita ini ya kita terima. Rasa ngarani, wah ini nih aku serasa. Nah, misalnya tuan rumah ngei banyu putih ya kita terima. Kalau ngei banyu leri ya kita terima. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, ketika kita sebagai tamu ini tidak disuguh, maka kita punya hak untuk mengambil sendiri. Walaupun ini secara etika Jawa ya ora pas gitu nggih. Tidak pas, tapi kita berbicara di sini bukan berbicara etika, tapi kita berbicara tentang hukum, ya. Jadi secara hukum kita punya hak untuk mendapatkan jamuan sampai njipuk dhewe kuwi halal gitu loh, ya. Tapi secara etika ya ini kita sesuaikan dengan etika di kebiasaan kita. Bukan berarti wah kudu mempraktikkan hadis ini, ya. Terus itu njipuk dhewe, ya itu secara hukum ya. Tapi untuk menegakkan hukum itu kadang-kadang perlu adab, ya, perlu etika. Nah ini. Qala Abu Dawud berkata, wa hadhihi hujjatun lirajul. Hadis ini sebagai hujjah untuk seseorang, ya'khudhu syai' idza kana lahu haqqan. Ini sebagai hujjah untuk seseorang bahwa dia itu berhak mengambil sesuatu apabila dia itu punya haknya. Ya. Jadi ini menjadi dalil secara umum, bukan hanya makanan saja, bahwa ketika itu kita menjadi hak kita, maka ini boleh kita ambil. Ya. Boleh kita ambil. Ketika hak kita itu tidak kita tunaikan. Karena apa? Kalau ini kita tidak ambil di akhirat, kalau kita tidak ambil di dunia, maka nanti kita akan mendapatkannya nanti di akhirat. Lah kasihan nanti kalau yang akan dituntut itu nanti malah justru nanti kita ambilnya di akhirat. Nggih, mending ning dunia sehingga kita tidak kehabisan kebaikan-kebaikan kita. Nggih. Maksud hadis. Satu orang yang bertamu dan tinggal pada satu kaum, lalu jamu sepatunya, kemudian menerimanya. Ya, jadi ketika kita ini bertamu, kemudian di sana kita dijamu seadanya, ya kita menerima dengan baik. Tadi ya, kalau kemarin sudah kita bahas, hendaknya kita ini tuan rumah itu tidak memberatkan diri untuk menjamu tamu. Ya, enaknya apa ning omah itu ya dikasihkan, ya, tidak memberatkan. Aku kok kiran didit, nyuguh rapatut, akhirnya golek-golek utangan. Nah ini juga satu sikap yang justru tidak baik, sikap yang salah. Ya. Jadi seadanya ning omah ki enek apa begitu nggih. Enek mung kurma loro gitu nggih. Nah itu di nggih. Kalau dulu di zaman Nabi, ini bisa kita buka di dalam hadis tentang kitab butib dalam kitab Abu Dawud, itu ada sahabat yang menjamu Rasulullah dengan Ali bin Abi Thalib itu hanya dengan satu apa nggih istilahnya itu, yang setangkai itu bunga, yang kurma itu istilahnya apa? Kalau setangkai itu, yang selirang itu pisang lah, yang kurma jenengin apa? Satu janjang, gitu. Satu nengokin. Setangkai, gitu. Setangkai kurma, bener. Jadi setangkai satu tandan, pokoknya satu itu, dia dijam dengan itu aja, nggih. Nah kebetulan kurmanya itu adalah kurma yang belum masak, kurma yang belum masak istilahnya dawal. Kalau kurma yang masak itu istilahnya rutab ya namanya, nah, itu kurmanya kurma belum masak, rasanya pahit. Lah kemudian Ali dan Rasulullah itu bertamu di situ, lah Rasulullah makan jadi rasanya pahit. Ini gandeng untuk menyenangkan tuan rumah itu, maka beliau yodahar gitu nggih, untuk menyenangkan tuan rumah. Tapi Ali itu ketika mau mengambil dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan hey Ali, alasan dengan tuan rumah nggih, hey Ali kowe iki lagi wae bar loro. Kayak gue makanan ini kamu nanti sakit kamu bisa tidak sembuh gitu nggih. Ya itu dawa. Nah, itu sebetulnya tujuan di antaranya adalah jangan sampai kamu nanti makan terus kamu itu lepeh lagi di depan tuan rumahnya, itu kemudian menyakitkan hati tuan rumahnya. Itu salah satu tujuannya begitu. Walaupun di antara pelajarannya juga memang kurma yang belum masak itu tidak baik untuk orang yang sedang sakit. Itu ya. Jadi di sini hendaknya ketika kita itu menjamu tamu, ketika kita itu dijamu oleh tuan rumah, ya kita itu menerimanya dengan baik. Ya. Kedua, apabila tuan rumah tidak melakukan kewajiban perjamuan itu, tamu boleh mengambil sendiri hak tamu sepatutnya. Ya, boleh. Ya. Dapurmu ning di dapurmu. Ya. Nah, ini kita buka kulkas dhewe, itu secara hukum boleh, ya. Ini secara etika, secara adab, ya ini tidak begitu. Makanya ini terutama ibu-ibu, kita ada kerjasama ya dengan suami itu. Oh, ini suami itu ada tamu, maka ibu ini mestinya enggak usah nunggu diperintah suami, itu wis mlayu nang dapur untuk mengambilkan makanan atau minuman seadanya gitu nggih. Jadi enggak usah dikotik kode suami, enggak usah nunggu telepon suami, nggih. Atau enggak usah suami notok-notok tembok, ya. Jadi ketika suami itu, ketika istri itu ngerti suami itu duwe tamu, nah ini maka kewajiban istri itu di rumah ya apa? Ke belakang mengambil apa yang menjadi hak tamunya ini. Pelaku pengertian yang dapat diambil, ya, jadi memuliakan tamu kemarin sudah kita bahas, mulai dari menemuinya, menjamunya, kemudian sampai ke mengantarkannya sampai di depan rumah, itu adalah bentuk dari memuliakan tamu. Nah, kemudian tamu yang disuguhi itu dia ada doa yang diajarkan Nabi, kemarin doanya gimana? Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, jadi ketika kita disuguhi, jangan lupa disuguhi banyu putih rata dongak gini lah. Nah, tidak, kita punya bukan kewajiban tapi sunnah bahwa ketika kita dijamu maka kita punya doa, ya Allah, berilah barokah kepada mereka dari apa yang telah kurizkikan kepada mereka, ampunilah mereka dan rahmatilah mereka. Jadi antar kita jadi wong Islam itu segala sesuatunya semuanya kebaikan ya. Ini sing disuguhi ya ndongake, ning nggih ampun oleh modal donga tok ya. Dadi doa itu masyaallah nggih, doa dikabulkan itu nggih. Terus nomor berapa? 2. Ajaran Islam bukan hanya soal ibadah khas misal sholat dan puasa saja, tetapi juga menyangkut soal kemasyarakatan, hubungan antar manusia atau lainnya. Ya, jadi ajaran Islam itu bukan mung sholat, puasa, tidak. Beda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain itu yang dirembuk mung ngibadah seminggu itu seminggu pisan. Tentang hariannya orang dirembuk belas. Nah, Islam itu agama yang syumuliyah, agama yang menyeluruh, agama yang sempurna. Mulai dari bangun tidur sampai kita ini akan tidur lagi, ini semuanya itu diatur dengan tata cara Islam. Ya, termasuk ibu-ibu hidup di dalam keluarga, ngerawat tanaman, nyirami tanaman, itu semuanya diatur di dalam Islam. Ini ya. 3. Ya, kalau dulu ini keberuntungan sahabat itu ketika ada masalah itu langsung tanya kepada Nabi, itu keuntungan sahabat. Nah, untuk kita karena sudah tidak ada Nabi ya, maka kita perlu belajar sunnah ini, kita belajar hadis ini ya, kita belajar perkara-perkara yang sudah ditulis dari kalangan ulama-ulama terdahulu untuk bisa kita jadikan sebagai contoh bersama. Di sini ada catatan, Abu Dawud menyatakan bahwa hadis ini juga menjadi hujah bagi seorang untuk mengambil sesuatu tatkala dia merasa punya hak. Ya, jadi kita ketika punya hak ya kita bisa mengambilnya. Takhrijnya ini ada hadis Ahmad, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah juga hadis ini sahih ya. Untuk jarh wa ta'dilnya tidak ada catatan karena hadis ini hadis yang sahih. Jadi selain Abu Dawud, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Majah. Kemudian bab yang keenam, judul babnya adalah bab nasud daif ya'kulu min mali ghairi ya. Jadi hadis tentang nasah ya, menghapus tamu, menghapus ayat tentang tamu yang dia makan dari bukan hartanya. Jadi ada di dalam ilmu ulumul Quran itu ada istilah nasah dan mansuh ya. Nasah itu adalah atau nasih ya, itu yang menghapuskan kedudukan hukumnya, dan mansuh itu yang dihapuskan. Misalnya tentang hukum tentang khamr. Hukum khamr itu kan ayatnya turun sebanyak 3 kali. Yang pertama hanya menerangkan bahwa khamr itu sesuatu yang memabukkan, tapi ketika itu belum ada pengharaman tentang khamr. Nah, kemudian tahap yang kedua itu ayat tentang di surat An-Nisa itu la taqrabu sholata wa antum sukara, jangan kau mendekati sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk. Jadi larangannya itu ketika hendak sholat saja, tapi ketika jauh di luar sholat masih diperbolehkan untuk minum khamr. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah pengharaman secara menyeluruh tentang pemberlakuan hukum khamr itu. Lah, maka berarti tahap yang pertama dan tahap yang kedua walaupun itu masih juga ditulis di dalam Al-Qur'an, maka itu kedudukan hukumnya sudah dimansuh pada tahap yang ketiga tadi. Begitu juga tentang ayat yang paling panjang di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu ya. Itu ayat yang paling panjang yang kaitannya dengan apabila kita ini mengadakan transaksi jual beli utang piutang, maka harus ditulis ada saksi dan sebagainya. Nah, ayat itu pemberlakuannya dimansuh dengan ayat bawahnya, yaitu dari sebuah kewajiban menjadi sunnah saja ya. Itu ya. Jadi ada di dalam ilmu ulumul Quran itu nasakh dan mansukh. Lah kalau kita mengambil mestinya mengambil yang terakhir. Kita tidak boleh tentang pemberitahuan aku tak jiwa sing nomor si jiwa berarti tidak sampai kepada tingkat haram. Nah, tidak ya. Oke, kemudian hadis 3753. Ani Bani Abbas qala, dari Ibnu Abbas dia berkata, la ta'kulu amwalakum, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Ya. Janganlah kalian makan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan, kecuali takuna kalian menjadikan tijaratan antaradim minkum, perniagaan dari taradim minkum, dari keridoan dari kalian. Ya. Nah, ketika turun ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini fakan rajulu yukhraju ayakula inda akadin minan nas. Ya. Ketika turun ayat ini, maka ada seseorang yang yahroju ayakula inda akadin minan nas. Mereka itu merasa keberatan untuk makan di sisi seseorang dari manusia. Ya, jadi sesudah turun ayat ini, ada orang kaya yang diundang oleh seseorang masih ahlinya itu, tapi dia merasa keberatan. Keberatannya apa? Merasa tidak halal. Di sini kan ada kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta-harta kalian, harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perniagaan yang sama-sama ridho dari kalian. Nah, jadi di sini kalau tidak ada, ini difahami oleh sahabat tadi, kalau tidak ada lewat perniagaan, maka itu harta itu dianggap tidak halal gitu, nggih. Sehingga ketika misalnya saya mampir tenggene Mas Yoga, kemudian saya dijamu itu, wah ini harta ini tidak halal, gitu, nggih. Difahami begitu. Maka merasa ini sahabat ini merasa tidak halal untuk makan jamuannya tamu. Kemudian fanasakha dzalikal ayatul latifi nur, maka ayat itu dinasakh, ya, dihapus pembelaan hukumnya pada surat An-Nur, yaitu laisa 'alaikum junahun an ta'kulu min buyutikum, tidak ada dosa atas kalian untuk kalian itu makan di rumah-rumah kalian, ila qalihi, sampai kepada firman-Nya astatan, kesendirian, keadaan sendiri, ya. Jadi dan di sini menunjukkan ayat yang pertama tadi itu dimansuh pada ayat yang di dalam surat An-Nur ini pembelakuan hukumnya. Lah sudah ayat itu turun karena rajulul ghani, ada seseorang yang kaya itu mengundang orang lain dari kerabatnya. Di kerabat yang kaya mengundang kerabat yang miskin untuk diundang ke rumahnya, untuk diundang ila ta'am, pada makan-makan, ya. Misalnya Pak Abu mengundang saya, gitu, nggih. Di sini yang kaya Pak Abu, nah yang miskin. Yang di sini tidak disebut miskin, ya. Ya. Jadi ada seseorang yang kaya itu mengundang kerabatnya untuk acara makan-makan. Nah, acara apa ini? Dalam rangka apa? Dalam rangka. Kemarin sudah kita bahas, kita boleh mengundang seseorang itu orang yang balesan apa-apa, alasannya pokoknya mangan ning omahku, itu boleh, ya. Misalnya jam 11 malam kita ngebel si Asih itu, "Yuk, maam yuk ning omahku." Dalam rangka apa? Dalam rangka ngelilir tangi turu mangan. Nah. Itu dalam rangka rondo, ya, enggak apa-apa. Jadi kita ngundang makan-makan enggak ada alasannya, dalam rangka apa itu boleh. Atau alasannya dicetak ya, dalam rangka aku sakit gitu atau mangan enak. Nah kemudian inilah jannahu an akula minhu wa tajannuhu raharaj wa yakulul miskin akaku bihi minni. Ya. Jadi si sahabat yang diundang tadi, dia itu merasa, oh saya itu ternyata tidak punya hak untuk undangan ini, yang lebih berhak itu adalah orang yang miskin sing kamu undang itu, gitu, gitu. Aku kan biasa mangan enak Pak Abu, misalnya begitu, gitu. Nah, sing lebih berhak itu adalah orang-orang yang miskin tadi. Oke, maka fa uhilla fi dzalika ayakulu, maka dihalalkan pada yang demikian itu. Jadi walaupun kita itu sudah merasa tidak butuh dengan makanan itu, kita mungkin merasa mampu, tapi ketika diundang maka kita tetap dihalalkan untuk datang, gitu nggih. Mimma dzikrismallah, dihalalkan untuk kita itu makan dari barang atau makanan yang di situ disebut nama Allah. Wa ukhilat ta'am ahlul kitab, dan dihalalkan untuk kita itu makan makanannya ahlul kitab. Maksud hadis. Ya, karena tadi merasa tidak halal, ya, tidak halal. Wah, ini bukan lewat perdagangan, no, itu gratisan, no. Nah, maka merasa tidak halal, ya. Sehingga ketika diundang untuk makan kepada sahabat yang itu merasa tidak enak, merasa berdosa. Kedua, Jadi surat An-Nur ini menunjukkan tidak ada dosa buat kalian makan di rumah-rumah kalian sampai firmanya tadi ashtatan itu ya. Itu sebagai nasih, sebagai penghapusnya, penghapus kedudukan hukumnya ya. Di dalam surat An-Nisa tadi. Tiga. Setelah ayat dalam surat An-Nur ini, ada orang kaya mengundang makan keluarganya. Tetapi yang diundang merasa tidak pantas makan makanan itu dengan mengatakan bahwa orang miskin lebih berhak memakannya. Jadi orang miskin lebih berhak dengan makanan itu. Nah, itu padahal yang diundang bukan orang miskin tadi ya. Yang diundang seseorang, dia merasa tidak berhak gitu. Ya. Empat. Lalu Allah menurunkan ayat yang membolehkan mereka makan pembelian yang disebut nama Allah seterusnya dan menghalalkan makanan ambil kita. Ya. Jadi di sini kalau kaitnya dengan makanan undangan tadi ya, walaupun kita itu dalam tanda petik merasa mampu ya, atau kita itu merasa cukup, atau kita itu tidak butuh makanan itu sebetulnya, karena ada yang lebih butuh tadi itu orang miskin, tapi ketika kita itu diundang, maka kita punya punya kewajiban untuk mendatanginya. Ini ya. Pengertian yang dapat diambil ayat-ayat Al-Quran dengan syariat yang kita umat ini turun berangsur-angsur dan sebagian berkaitan dengan yang lain. Iya. Ya, selama 23 tahun kurang lebih ayat ini turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua. Para sahabat sangat memperhatikan dan mengamalkan apa yang mereka pahami. Ya, jadi bedanya sahabat dengan kita nih, sahabat niku yen ngaji atau memahami ayat niku terus berusaha untuk dipraktekke tenanan. Ya, niku sahabat. Yang kita niku ngaji terus tinggi napa biasa nih. Mung tinggo napa istilah wacana mawon. Nggih tinggo nggih. Atau mung dicatet tok ngebak-ngebaki buku. Nah niku ora dipraktekke ora diwaca nggih. Atau kadang-kadang nyatet ning nggih dadi sing mlebu niku catetane ning pikirane ning nggon ketok ngendi-endi. Jadi ketika ditakoki mu apa kowe? Radong. Nah nggih. Ning nyatet terus dibuka bukune cetok. Niku kerjane wartawan ngoten niku. Maka sebetulnya metode belajar yang paling baik itu kan ketika ada penjelasan dirungokke, lalu kemudian ketika sudah itu dicatat itu nggih. Nomor 3 berapa? 3 ya. Menurut sahabat ada sekitar ayat Al-Qur'an yang mantut ayat lain masih. Nggih. Jadi memang ada beberapa ayat dan banyak bahkan nggih. Itu juga bilang tentang ayat tentang ini nggih, la ikraha fiddin, itu juga itu kedudukan hukumnya dimansuh dengan ayatul kitab, dengan ayat tentang al-kitab dengan perang ini. Nggih, hadis ini hadis yang hasan. Kemudian bab yang ketujuh, fi ta'mil mutabayyirin. Bab tentang makanan al-mutabayyirin. Tabar itu orang yang pamer. Ya. Jadi seneng pamer tentang panganan. Nah, maksudnya pamer niku pripun? Ya, kita bahas sekarang. Dari Ikrimah yaqulu kana Ibnu Abbas yaqulu, dari Ikrimah dia berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda berkata dari Ibnu Abbas, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, beliau telah melarang anta'amil mutabariyin, dari makanan orang-orang yang mutabar, orang yang riak ayak pula untuk makan. Jadi ada orang-orang yang senengane pamer panganan. Wah, jadi pribadi maksud ini. senengannya ya menyombongkan diri di dalam hal panganan. Nah, nggih. Terus dipamerke mriki-mriki. Yen misalnya nggih, misalnya ibu-ibu, misalnya di sini nggih. Ibu-ibu ae ya, to. Ya, panganan biasa nggawe ibu-ibu kok nggih. Blonjo nang Pak Zakiri ya pamer-pamer iki tuku iki lho, tuku daging kambing. Wah, 2 kilo cukup ora ya sedina iki ya. Ketoke ora cukup iki ya. Aku ki mangan kang entuk ra koluwe, kowe truweluwe. Misalnya begitu nggih. Atau minuman nggih ngoten, wah aku bojoku ki ngombe teh iku ora doyan. Isane susu gitu nggih. Susu sing susu bayi. Lah ini ya, jadi mutabaryin. Jadi ibu-ibu bawa sekalian, pamer itu segala sesuatunya tidak baik. Yang namanya riya termasuk pamer ibadah pun itu juga tidak baik. Ya lah, di sini yang kita bahas adalah pamer tentang pamer makanan, itu juga sesuatu yang kurang baik. Nah, niku muga-muga sing gaene rondo kan ora pamer nggih. Ini adalah Rasul. Maksud hadis. Ya, jadi jor-joran panganan itu sesuatu yang tidak boleh. Ibu-ibu, ketika pengajian malam minggu misalnya, ya, itu kan door to door, ya, dari rumah ke rumah. Lah itu yang terus ngati-ati itu nanti so jor-joran panganan yang kita itu enggak anu ya. Wah kono lontong sate ya. Besok masa unaku mung apa nasi kucingan. Besok kudu. Nah, ini tidak baik kayak gitu itu ya. Kadang-kadang kita di beberapa tempat yang jadi kendala kayak gitu itu ya. Kalau pengajian dari rumah ke rumah itu kalau tidak sama-sama siap, artinya siap itu siap apa ya? Siap imannya, siap pemahaman agamanya, itu justru malah memberatkan tuan rumah. Yang siap pemahaman agamanya itu, yo, insya Allah sudah enggak masalah, ya. Jadi enak iki tak kayak iki orang gelem yo, wes, nah, itu enggak masalah, ya. Nah, wah. Nah. Atau kadang-kadang ini nyuwun saya nggih, semuanya memang kita harus dipernahke kabeh itu nggih. Wah ngaji ning ngono mung suguhane mung cenil tok. Nggih. Suguhane mung gelo aku teko. Lah ini hal yang salah. Nggih. Tapi mana minggu keempat sego. Kemudian pengertian yang dapat diambil bahwa tidak boleh terlibat atau membantu dalam perbuatan haram dalam hal ini adalah riya. Ya, jadi semoga kita semuanya kita toto ya, kita toto hati kita toto dalam hal kita ini menjaga agar kita ini tidak berbuat riya, ya. Termasuk riya ibadah itu tidak boleh, ya. Di akhir surat Al-Kahfi itu nggih. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah maka hendaklah dia itu beramal dengan amalan yang soleh dan janganlah dia itu beribadah janganlah dia itu berbuat syirik di dalam beribadah dengan sesuatu pun. Nah, ini ulama menafsirkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad itu tidak boleh riya di dalam beribadah karena riya itu adalah syirik kecil ya. Nomor 2 perbuatan yang zahirnya halal dapat menjadi haram padahal niatnya tidak baik. Ya, jadi zahirnya itu halal. Dan ini tidak banyak kita perhatikan nggih. dohirnya itu halal, tapi itu bisa menjadi haram. Haram dalam artian haram bukan dari sisi zatnya, tapi haram dari sisi maknawiyahnya, itu karena niatan yang tidak baik. Misalnya kita ini membeli peso, nih, membeli peso itu hukumnya apa? Halal. Niat kita itu membeli peso tujuannya dinggung rampok, maka membeli peso itu menjadi haram. Ya. Ibu-ibu tidur siang itu halal. Niat tidur siang tujuannya kok bengi genar nyolongi rambutane tonggone, maka tidur siang itu menjadi haram. Itu nggih. Jadi perbuatan mubah itu bisa menjadi ibadah, bisa menjadi dosa, tergantung kepada niatannya. Tidur siang nanti malam tujuannya jadi sholat malam, maka tidur siangnya itu bernilai ibadah. Nah ini ya. Nanti kaidahnya hadis innamal a'malu binniyah itu. Nah begitu juga tadi yen ibu-ibu tumbas daharan atau nyuguh tamu, ngunduh pengajian tujuannya kepengen pamer, ya, maka itu bisa menjadi haram. Ini kemudian bab 8, hadis yang terakhir dari dalam hari ini ya. An Safinah bi Abdurrahman an rajulan adhafa ali, ya. Dari Safinah Abi Abdurrahman bahwa seseorang itu adhafa ali, dia bertamu kepada Ali bin Abi Thalib. Fasana'a lahu ta'aman, lalu Ali itu membuatkan makanan kepada tamu itu. Jadi ada seseorang itu bertamu kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, karena ada tamu, Ali itu membuatkan makanan. Faqalat Fatimah, maka Fatimah berkata, Fatimah ini siapa? Istrinya Ali, ya. Lau da'auna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akala ma'ana. Andai engkau berkehendak wahai Ali, ini bagaimana kalau kita undang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan beserta kita. Kebetulan kan rumahnya Ali dengan Rasulullah itu berdekatan, nggih. Jadi karena ada tamu, lah maka gimana kalau Rasulullah kita undang di sini juga untuk makan bersama dengan tamu itu. Nah, jadi diperbolehkan ya kita mengundang seseorang untuk makan, itu boleh. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu senengane ngundang tonggo atau mengundang orang untuk berusaha agar sering ada tamu, karena memang keutamanya itu besar sekali ketika rumah kita itu kedatangan tamu, gitu. Bahkan Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelarnya itu kan diantaranya Abu Dhaif, bapaknya para tamu, karena memang beliau itu berusaha setiap hari itu ada tamu. Tamunya di sini bukan tamu untuk bisnis, tapi tamu untuk kita apa ya? Ya untuk memuliakan lah gitu, ya. Nah kemudian fata'uhu, maka Ali mengundang beliau, mengundang Nabi. Faja'a, lalu Nabi datang. Fawadu'a yatahu ala idhazatil bab. Nabi datang dan sampai kepadanya itu di daun pintu. Maksudnya sampai di pintu rumahnya Ali. Faro'al kiroma padaduri babihi fi nahiyatil bait. Maka Nabi itu melihat Al-Kiram. Kiram itu nanti kalau saya buka di syarahnya itu adalah kain atau sesuatu yang digunakan untuk tirai. Duriba fi nahyatil bait, yang dibuatkan untuk tirai. Kita istilahnya korden itu. Ya. Jadi kain yang digunakan untuk korden, yang kain itu bergambar. Ada gambar, gambar apa? Gambar binatang hidupnya. Gitu, ya. Ada gambar hewannya atau gambar makhluk hidupnya. Lah melihat, ya, Nabi melihat bahwa di rumahnya Ali itu ada gambar binatang hidupnya. Faroja'a, maka Nabi pulang, tidak jadi bertamu. Faqalat Fatimah li Ali, maka Fatimah berkata kepada Ali, al-haqhu fandur maroja'ahu. Ya bahasa kita ini susulah dia. Bagaimana kok beliau itu kok balik meleh rasido masuk rumah itu ngopo gitu nggih. Fatabi'tuhu, maka aku mengikutinya. Nggih, jadi Ali itu mengikuti Rasulullah kemudian sambil menanyakan, "Ya Rasulullah, maradaka, apa yang menyebabkan engkau itu balik tidak masuk di rumah kami?" Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu laisa li, sesungguhnya tidak ada pada diriku ahli nabi untuk seorang nabi ayatul qula baitan muzaffaqan, masuk dalam rumah yang di dalamnya itu ada gambar-gambarnya." Nah nggih. Jadi nabi niku bertamu ning njero omahe nek gambar-gambar niku nabi kundur, enggak mau balik. Di sini gambar di sini adalah gambar makhluk-makhluk hidup ya. Nah, nanti dalam pembahasan tentang gambar ini nanti mungkin pembahasan lain ya, tapi di sini kita membahasnya tentang undangan ini aja dulu. Maksud hadis sampai mana tadi? Ada orang yang bertamu kepada Ali bin Abu Thalib lalu membuatkan makanan untuk tamunya. Nggih, lalu Ali membuatkan makanan untuk tamunya tadi nggih. Ini juga sunnah. Jadi ketika kita ada tamu ya kita menjamunya. Dua. Ya, jadi Fatimah usul, istrinya usul, gimana kalau Nabi itu kita undang sekalian untuk makan di sini. Tiga. Ketika Nabi SAW datang, beliau berdiri di pintu dan berpegang dengan wajah dua jamnya. Kemudian kembali pulang setelah menyaksikan nilai bibit yang terpasang di sana. Ya, kalau saya baca di caranya tadi ya, Al-Kiram itu kira yang ada gambar binatangnya atau makhluk hidupnya. Empat. Fatimah minta Ali menjumpai beliau dan menanyakan. Ya, jadi Fatimah meminta Ali menjumpai beliau. Nengo pokok tadi kok Nabi sudah sampai ke pintu kok balik meleh itu ada apa? Tungguin. Lima. Nabi SAW menjawab bahwa beliau tidak mau masuk rumah yang dihias-hiasi rumahnya dengan tirai seperti yang beliau saksikan itu. Ya, di rumahnya ada tirai, yang tirai itu ada gambar makhluk hidupnya. Pengertian yang dapat diambil, menjamu tamu merupakan perbuatan utama yang dilakukan oleh para sahabat. Ya, jadi monggo Bapak Ibu ini kita jadikan sebagai kebiasaan kita ketika kita ada tamu ya, kita mempercepat untuk menjamunya. Yeah. Kadang-kadang asik ngobrol lali rati sukui, yeah. Atau malah nyengojo lali. Yeah. Gini dok tak lali weh. Nah. Dua. Ya, jadi boleh mengundang orang untuk makan bersama itu boleh. Dan ketika kita yang diundang enggak perlu anu nggih, ketika kita diundang kok mung dijak mak mie ayam itu ya rasa kemuk nggih, rasa gebreneng. Dah adoh mongkon mangan mie ayam tok. Ya. Nomor 3. Orang yang menerima undangan hendaknya mendatanginya tetapi tidak terus berada di tempat itu kalau ternyata ada kemungkaran di situ. Ya, ini secara umum dulu, kita ketika diundang datang, tapi ketika di situ kok banyak kemungkaran, ya kita segera mungkin pulang. Ini misalnya kita itu datang di acara undangan, di situ itu banyak sekali kemungkaran, wong mabuk-mabukan dan sebagainya lah, kita wis perlu niopo, kemudian kita ini ndang mulih. Karena memang kemarin sudah kita bahas, tidak ada ikatan atau tidak ada ketentuan ketika kita itu menghadiri undangan itu harus mengikuti undangan itu sampai selesai. Itu tidak ada ikatan atau tidak ada ketentuan semacam itu. Yang penting ini undangan kita teko. Nah, Bahkan dulu guys, Bapak Ibu, nanti kalau kita buka di dalam hadis Sahih Bukhari, di dalam kitab nikah, itu ada ketika Umar bin Khattab itu menikah yang kedua atau keberapa itu guys, itu mengundang para sahabat, dan di antara yang diundang itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Lah kemudian di rumahnya Umar itu ada hiasan-hiasan dinding, ya kalau sekarang dekorasi-dekorasi yang menarik itu nggih. Lah Abu Ayyub itu tidak mau masuk. Sambil ngoneke Umar, "Hei Umar, sekelas kamu itu kudune ra nglakoni yo ngene iki. Yen sing nglakoni wong-wong liya maklum saya. Engko itu sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, kok iso-isone kok iso nglakoni yo ngono kuwi?" Nah, Umar dinasihati dengan begitu itu. Maka kemudian Umar mengatakan, "Wala badin nisa'i, wah telah mengalahkanku istri-istriku, wah aku dibujuk-bujuk kue." Nah, gitu, gitu. Nah itu wong wedok itu yang dituruti dari sini kayak gitu itu. Gitu. Jadi kadang-kadang ngajak kepada keburukan. Ya. Gitu. Jadi, gitu. Jadi Umar aja kalah karo wong wedok ketika wong nggih ampuhe wong wedok itu kayak gitu lho nggih. Nah, makane kulikotil mar'atu min dilah, wong wedok itu diciptakan dari tulang rusuk. Yen itu enggak jauh dari karo itu jauh dari nasihat itu dadi spiral. Nggih. Dadi ora mung tulang rusuk tok, nggih artine kuandane nguyel. Nah itu, maka wong wedok itu perlu banyak mendapatkan nasihat atau banyak minta nasihat. Nah ini. Lah Abu Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari itu melihat rumah yang didekorasi itu aja, beliau pilih kondur, enggak mau pulang. Dan tapi beliau tidak pulang, beliau hanya tidak mau masuk di rumah, beliau hanya di luar. Akhirnya sama Umar itu tidak mau neteli dekorasinya, kemudian Abu Ayyub pulang. Nah itu nggih. Itu sikap sahabat sampai sejauh itu. Kita di sini tidak perlu nanti membahas berarti dekorasi haram atau tidak, kita tidak mengatakan begitu nggih. Ini. Kemudian nomor berapa? Orang yang tidak mengerti hendaknya bertanya kepada orang yang mengerti sedangkan ini ahli bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab kepulangan beliau. Ya, jadi jangan ditakwil-takwilkan sendiri. Anu mungkin mau diundang ra gelem lah ngerti panganane mung sithik. Atau mung pangane mung yo ngono tok Nabi boleh kundur tidak ya. Mending takok. Nah, kadang-kadang kita itu mentakwilkan sendiri atau menafsirkan sendiri. Jadi tak ahli tafsir ning ra tau pas. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu berprasangka, menginterpretasikan sendiri gitu nggih. Nah, ini tidak baik. Nggih. Misalnya ada orang lewat di depan kita itu guyune rada raina gitu nggih. Nah, ditafsir ke, wah kurang ajar ya. Sengit ya, oke. Mungkin dia ini tak tagih hutang ya soalnya. Jadi itu. Nah itu kan mentakwil-takwilkan sendiri sing rapas itu. Nah, mending gue dia ini mau tau guyur enak itu. Ya. Tak boleh takut kayak gitu aja. Ya, hadis ini diperselisihkan dari kalangan ulama. Ibnu Majah mengatakan hadis ini hadis yang hasan. Kemudian ada ulama lain, ini hadisnya dhaif, karena di situ ada namanya Safinah. Safinah ini memang diperdebatkan dari kalangan ulama-ulama hadis tentang sikotnya, tentang kuatnya dalam beliau membawa hadis. Allah alam. Tapi menurut Ibnu Majah hadis ini hadis yang hasan. Ya demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya. Dan yang terakhir tentang hadis yang terakhir tadi, mari rumah-rumah kita ini kalau bisa tidak ada hiasan-hiasan yang memang menyebabkan malaikat rahmat itu tidak mau masuk di rumah kita. Terutama patung-patung ya. Kalau tentang binatang bergambar memang ini ulama berbeda pendapat ya. Termasuk juga foto-foto, lah ini yang memang tidak perlu itu sebaiknya tidak kita pasang di rumah kita yang memang tidak perlu. Kadang-kadang malah foto-foto itu menyebabkan kesombongan. Nggih, walaupun tidak semuanya nggih ini. Biasanya dipajang itu kan foto-foto tentang tangi turu itu mboten, tangi turu difoto terus dipajang itu mboten. Ya sing dipajang kan foto wisuda. Foto tentang apa nggih? Ayo melayankan foto kembenan tok apa nikah manten dulu dipajang. Nah ini yang lebih baiknya dicopot nggih. Kembenan tok wong lanang wedok kembenan nganggo napa nika? Kupluk. Nah nggih, nah itu malah nuduhke aurate ning ndi-ndi ya. Nggih. Jadi selama tidak ada manfaatnya, lebih baiknya itu kita ganti dengan kaligrafi atau apa. Ya demikian, alhamdulillah fil alamin, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok pagi. Subhanallah bihamdika, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah fil alamin.